الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pembahasan kita yang terakhir dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Adhkaris Salati wa Da'iyatiha berkaitan tentang takbiratul janais, tentang lafaz dan juga jumlah ucapan takbir pada solat jenazah. Penulis kitab ini menyebutkan beberapa jumlah takbir jenazah yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sebagian sahabat-sahabat beliau. Yang pertama, 6 Marwan. 4 kali takbir. Berdasarkan hadisnya siapa? Hadisnya Abdullah bin Abbas, juga Abu Hurairah dan Jabir radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Muttafaqun alaihi. Anna Rasulullah SAW kabbara 4 takbirat. Sesungguhnya Rasulullah SAW bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Baik. Nah. Takbir yang pertama apa yang dibaca? Hah? Ya. Yeah. Suratul Fatihah. Kemudian takbir kedua, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Takbir ketiga, doa. Naam. Takbir keempat, salam. Kemudian yang kedua, Abul Hasan. Berapa kali takbir? 5 kali. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin 5. Wa Nabi alaihi salatu wasalam pernah salat jenazah dan bertakbir selama sebanyak 5 kali takbir. Hadisnya siapa ini? Hadisnya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim dan juga telah sabit dari perbuatannya Zaid radhiyallahu anhu sendiri. Jadi boleh menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah bertakbir salat jenazah 5 kali takbir. Kemudian Zaid bin Arqam juga melakukannya radhiyallahu anhu. Yang ketiga, yang warid dari sebagian sahabatnya beliau, dari perbuatannya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wasanya kabbara ala janazati Sahal bin Hunayf 6. Ali bin Abi Thalib pernah salat jenazah pada jenazahnya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau bertakbir sebanyak 6 kali takbir. Baik. Ahsanta. Dan juga datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wasanya beliau pernah bertakbir sebanyak 5 kali takbir. Nah. Ini 4 kali takbir, 5 kali takbir. Ini yang paling kuat. Yang pertama muttafaqun alaihi, kemudian yang kedua bersendiri Muslim radhiyallahu anhu mengeluarkannya. Kemudian yang keenam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu biasa melakukannya sampai 6 kali takbir. Kemudian pembahasan berikutnya, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala al-babul khamis, pembahasan yang kelima, al-isti'adzatu, ucapan isti'adzah, yaitu kalimat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dan ada lafaz yang lain nanti yang beliau akan sebutkan. I'lam, ketahuilah, bi anna al-isti'adzata qabla al-qira'ati ma'murun biha. Ketahuilah sesungguhnya al-isti'adzah, itu memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Qabdal qiraati, sebelum membaca ayat Al-Qur'an, ma'murun biha, telah diperintahkan. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'an, jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka hendaknya engkau memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan. Wa hiya mustahabbatun inda jamahirul ulama, dan isti'adzah ini hukumnya mustahabbah, hukumnya sunnah di sisi mayoritas para ulama. Nah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, pada saat memulai ya bacaan Al-Quran pada rakaat pertama sebelum membaca suratul Fatihah. Jadi dalil ini umum, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sifatul isti'adzah. Baik. Sifat ataupun lafaz permohonan isti'adzah tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi. Maksudnya dari waswasnya, waswasnya, bisikan-bisikannya. Nah, wa nafkhihi, ai kesombongannya. Wa nafthihi, ya, wa nafthihi sebagian memaknai dari syair-syairnya. Mayulqihi ala al-fam min asy-syair, syair-syair, ucapan-ucapan syair, ya, kayak nyanyian-nyanyian. Nah, itu di antara makna nafi, saya akan datang. Ini di antara lafaz isti'adzah yang disebutkan oleh beliau di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan seandainya seseorang mencukupkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jadi sudah laksanakan apa yang telah Allah perintahkan dalam ayat tadi. Nah, jaa min hadits Jubair ibn Mut'im, lafaz isti'adzah ini datang dari hadisnya Jubair ibn Mut'im wa Abi Umamah wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. La takhlu min maqalin, setiap hadis tadi tidak terlepas dari perbincangan pada sanadnya. Artinya ada kelemahan pada sanadnya, tapi kelemahan yang masih bisa dikuatkan dengan adanya pendukung-pendukung hadis yang lain. Sebenarnya boleh disebutkan di sini datang dari tiga sahabi di sini. Hadisnya Jubair bin Mut'im, Abu Umamah dan Ibnu Mas'ud. Seandainya cuma satu saja mungkin didhaifkan, tetapi ketika ada penguat-penguatnya, syahid namanya, maka kata beliau bimajmu'iha, dengan terkumpulnya seluruh hadis-hadis tadi, yartaqilil hasan, derajatnya naik menjadi hasan. Ya, bisa menjadi hasan li ghairi. Tapi ketika banyak dari jalan-jalan yang lain, bisa jadi menjadi hasan li dzati. Nah, ataupun minimal istilah jayyid, karena banyak jalan-jalan yang lain. Nah, walabdu hadithihim, dan lafaz hadis mereka, Allahumma inni a'udzu bika minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allahumma inni, ya Allah, saya memohon perlindungan denganmu minasy syaithanir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, ay dari bisikan-bisikannya, wa nafthihi, dan juga dari kesombongannya, wa nafsihi, dan dari lemparan-lemparan ucapan-ucapan syairnya. Ya, nah. Wa qad sahha min fi'li Umar radhiyallahu anhu, dan telah sahih ucapan ini dari perbuatannya Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya Umar radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat ini sebelum beliau membaca Al-Qur'an. Fi majma'i tayyib. Fi majma'in min as-sahabah. Artinya dihadiri oleh beberapa orang sahabat. Wa Ali bin Mas'ud wa bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga telah sahih dari perbuatannya Abdullah bin Mas'ud dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi hadis ini datang secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari datang dari perbuatannya para sahabat-sahabat beliau, sehingga menjadi kuat ya bahwasanya amalan ini adalah sesuatu yang dianjurkan sebelum kita apa membaca Al-Qur'an, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Nah, perintah secara umum. Mau. Santai sekali. Qala asy-syarh, penjelasan, qauluhu a'udzu billahi ay altaji'u wa a'tasimu billah, ay bermakna saya berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu makna altaji'u wa a'tasimu billahi. Qala asy-syaitan, siapa itu syaitan? Ma'khudun min syatana. Syaitan terambil dari kalimat syatana. Salam. Wah ya, simpan itu baru. Itu mana? Syaitan, kata beliau, terambil dari kalimat syatana. Apa artinya syatana? Wahu al-bu'du. Artinya yang jauh. Anil khairi wal haq. Dari kebaikan dan kebenaran. Jadi syaitan dari kalimat syatana artinya yang jauh dari kebaikan dan jauh dari kebenaran. Nah, wasyaitanu yutlaqu ala kulli mutamarridin aw atin min jinnin aw insin aw haywan. Dan syaitan itu kadang kalanya diitlaqkan kepada siapa saja yang mutamarrid aw atin, yang membangkang awatin ataupun apa keras kepala sama ana. Nah, min jinnin, baik dari kalangan jenis jin au insin ataupun manusia, au haywanin ataupun hewan. Ya, dikatakan apa? Syaitan. Jadi siapa saja yang membangkang jin kah, manusia atau hewan, bisa dikatakan syaitan. Nah, dan diingatkan, kita ingatkan di sini beda dengan istilah iblis. Jangan, kalimat iblis ini mengarah kepada pengkafiran. Tidak boleh kita mengitlakkan kepada seorang muslim walaupun bagaimanapun nakalnya dengan istilah iblis, karena itu apa, bermakna kita kafirkan dia. Nah, tapi kalau kalimat syaitan yang nakal-nakal, ini syaitan ini boleh saja. Ya. Karena itu mengatakan kullu mutamarrid aw atin min jinnin aw insin aw hayawan. Nah. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud di sini ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim al mutamarridu minal jinni. Maksudnya naam al mutamarridu minal jinni. Maksudnya yang dari jenis jin yang membangkang. Nah, qauluhu ar-rajim al-marmi bisyuhub, yang dirajam, yang dilempari dengan asyuhub, dengan bintang-bintang ataupun meteor. Wattaridu min rahmatillah, dan yang terusir dari rahmat Allah. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, saya memohon perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla dari syaitan yang dilempari dengan apa? Asyub. Mungkin bahasa kita meteor, bintang-bintang, ataupun bisa bermakna wattarid, yang terusir dari rahmat Allah, terusir yang terjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, min hamzihi, ay dari hamzihnya, ewasawisu, bisikan-bisikannya, wasyiddatu daf'ihi, dan kuatnya tolakannya, bil igwa'i wasyar wal batil, dengan cara igwa, menyesatkan. Nah, saya berlindung dari bisikan-bisikan setan, dan juga ya, dan kuatnya penyesatannya, wasyarri, dan kuatnya kejelekannya, wal batil, dan kuatnya kebatilannya. Kita semua mah memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi. Apa artinya min hamzi? Bisikan-bisikannya dan juga dari penyesatannya, kejelekannya, dan kebatilannya. Wa nabkhihi, ekibruhu, kesombongannya. Li'annal mutakabbir, karena orang yang sombong mutakabbir itu ya ta'azam, merasa besar. Wa yajma'u nafsahu, wa yajma'u nafsahu, dan dia mengumpulkan napasnya, fayhtaju ayyumpah, sehingga membutuhkan untuk ditiup. Sehingga min nafkhi, nafkhi itu apa? Tiupan. Tiupan. Ya, itu asal penggunaannya. An-nafkh artinya apa? Tiupan. Tapi kenapa dimaknai di sini kesombongannya? Karena yang sombong itu menganggap dirinya besar, menganggap dirinya lebih hebat. Dan ini syaitan. Naam. Baik. Qauluhu wa nafthihi. Nafthi artinya nafthi ma yulqihi ala al-fam. Itu apa yang dilemparkan oleh syaitan ke mulut, minasy-syairi. Minasy-syair berupa syair, nyanyian-nyanyian. Ya. Syair, syair-syair. Kalau bahasa kita ya, nyanyian-nyanyian. Nah, dan cukuplah di antara dalil bahwasanya nyanyian-nyanyian yang menyesatkan seperti apa yang ada saat ini adalah dari syaitan. Oleh karena itu, orang-orang yang menyanyi sebagai yang sudah ma'ruf keadaan mereka, ya, tidak ada dari kalangan orang-orang ahli istiqamah, ya, para penyanyi, biduan, biduanita, artis, ara, dan sebagainya, orang-orang yang tidak beres. Nah, semakin digosip semakin senang, semakin dicerita kejelekannya semakin merasa hebat, kan begitu ya. Nah, semakin supaya bisa terkenal, ya, apalagi di zaman ini, supaya lebih banyak pengikutnya, semakin banyak penontonnya. Kalau sudah seperti ini, semakin banyak dapat uang, menyesatkan. Nah, mengumpulkan berapa kejelekan. Mereka tidak malu-malu lagi untuk dicerita sana sini. Ya, boleh jadi ada acara khusus di TV. Belum puas di TV, mereka punya saluran sendiri. Ya. Nah, wallahul musta'an. Jadi al-muhim, orang-orang seperti itu bukan dari kalangan orang-orang yang istiqamah. Ya. Inilah ucapan isti'adzah yang apa? Yang disyariatkan untuk kita baca. Dan sekali lagi, seandainya dia mencukupkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka sudah cukup dia mengamalkan ayat tadi. Jika dia lengkapkan min hamzi wa nafkhi wa nafthi, maka ini juga tak diperbolehkan karena datang dari Nabi SAW dan hadisnya hasan, kata beliau. Naam, atau dia katakan Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Siapa yang hafal? Dibaca ulang coba. Coba kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sekali lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Satu kali lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya mengantuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Diulang amrullah. Baiklah. Baik. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Naam. Apa hafsa? طيب أبو الحسن طيب نعم نعم ونفسه نعم حمزه ونفخه ونفسه. طيب ini dihafalkan. Kapan dibaca kalimat ini di dalam salat? Setelah doa istiftah. Setelah doa apa? Istiftah, ucapkanlah kalimat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Atau boleh ditambahkan kalimat di depan Allahumma. Kan ini datang dari sebagian sahabi. Allahumma inni a'udzu bika minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, kita cukupkan. Dan ini dihafalkan besok subuh insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.